بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إخواني في الدين عزكم الله، disebutkan dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dan di Hasan di dzatihi dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Innama bu'ithtu liutammima salihal akhlaq." Sesungguhnya aku hanyalah diutus oleh Allah jalla wa ala untuk aku menyempurnakan akhlak yang saleh, akhlak yang baik, budi pekerti yang luhur. Dengan lafaz ini, hasan lidzatih, innama bu'ithu liutammima salihal akhlak. Ikhwanul muslimin azakumullah, hadis ini menerangkan kepada kita bahwasanya di antara misi dakwah, misi diutusnya Nabi kita Muhammad SAW ialah misi perbaikan akhlak, islahul akhlaqi wal adab, memperbaiki adab dan akhlak umat manusia. Itmamuhu juga misi menyempurnakannya, akhlak mulia yang sudah ada pada sebagian pihak disempurnakan dalam Islam. Sehingga hadis ini pula menegaskan kepada kita bahwasanya akhlakul karimah, adab-adab yang mulia dalam Islam, manzilahnya sangat tinggi, kedudukannya sangat utama, hal yang termasuk urgen dalam pandangan syariat. Bukan hanya terkait dengan ketauhidannya, akidahnya, prinsip keimanannya, ubudiyahnya, manhajnya, tariqah dakwahnya, namun akhlak yang mulia, budi pekerti yang luhur, adab-adab syar'iyah dalam pandangan agama juga perkara yang sangat urgen, termasuk misi besar dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan dan hasungan kepada segenap kaum muslimin untuk ihtimam, perhatian dengan perkara akhlakiyah, perkara adabiyah. Barakallahu fikum. Beliau menghasung, beliau menganjurkan, beliau mencontohkan, beliau menjelaskan tentang fadilah besar, keutamaan besar, akhlakul karimah, manzilah, martabat orang-orang yang beretika berakhlakul karimah. Disebutkan di Al-Qalam ayat yang keempat, Allah Jalla wa'ala berfirman tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, dan sungguh engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam sungguh di atas akhlak yang agung, akhlak yang sangat mulia. Beliau disebut dengan Nabiul Akhlak, Nabi sebagai contoh akhlakul karimah. Disebutkan dalam Bukhari Muslim dari sahabat Anas bin Malik semoga Allah meridhainya, menyatakan tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ahsanan nasi khuluqa. Dahulu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling bagus akhlaknya, yang paling baik budi pekertinya, yang paling luhur adabnya. Ini namanya percontohan. Beliau mencontohkan, memberi teladan, panutan bagi umatnya. Sosok yang sangat beretika, sangat berakhlakul karimah. Barakallahu fikum. Juga ikhwan fillah jazakumullah, beliau menghasung umatnya, kaum muslimin secara umum, untuk ihtimam dengan akhlakul karimah ini. Disebutkan keutamaan-keutamaannya, manzilah-manzilahnya di dunia ini, di yaumul qiyamah nanti, menggambarkan betapa urgennya akhlakul karimah. Disebutkan dalam Sunan Tirmidzi dari sahabat yang mulia, sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridainya, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Mukminin yang paling sempurna imannya, yang paling bagus akhlaknya. Ini sahih dighairihi. Menegaskan bahwasanya akhlakul karimah ada keterkaitan dengan kamalul iman, iman yang sempurna. Semakin bagus etikanya, semakin bagus akhlaknya, semakin sempurna keimanan dia. Akhlak bagian daripada keimanan. Akhlak yang mulia menyempurnakan iman kita. Barakallahu fikum. Maka mukminun, muslimun, apalagi muslim yang berkomitmen di atas sunnah, ahlu sunnah, salafiyun, orang yang sangat perhatian dengan akhlaknya dan orang yang bagus akhlaknya. Disebutkan dalam riwayat yang lain dalam Sahih Muslim dari sahabat yang mulia Wabisah ibnu Ma'bad, semoga Allah meridainya, menceritakan beliau datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang albir wal ithm. Apa albir itu? Apa kebajikan itu? Apa al-ithm, dosa itu? Maka beliau menjawab sallallahu alaihi wasallam, albirru husnul khuluq. Yang namanya albir, kebajikan, kebaikan, akhlak yang mulia. Ada dua makna yang mereka sebutkan di sini. Yang pertama adalah kebajikan, amal kebaikan yang paling utama, yang paling afdal, akhlakul karimah. Barakallahu fikum. Sebagaimana hadis yang lain, ad-dinu an-nasihah. Agama adalah nasihat. Yani an-nasihah merupakan amal yang paling utama pada agama ini. Al-birru husnul khuluq. Al-bir amal kebajikan, akhlak yang mulia. Yani akhlak yang mulia merupakan puncak kebajikan, amal kebaikan yang paling utama, yang paling afdal. Mana yang kedua? Ialah semua amal kebajikan, semua amal kebaikan yang disebutkan dalam Islam itu semuanya ada pada akhlakul karimah. Dengan akhlak yang mulia, budi pekerti yang luhur, seorang muslim akan bisa mengerjakan dan menggapai semua amal kebaikan, semua amal kebajikan. Dibahasakan miftahu kulli khair. Kunci semua amal kebajikan itu pada akhlakul karimah. Dua-duanya benar. Akhlakul karimah amal yang paling utama. Dengan akhlakul karimah, seorang muslim akan bisa menggapai semua amal kebajikan yang disebutkan dalam Islam ini. Barakallahu fikum. Menggambarkan betapa tinggi, betapa pentingnya akhlak yang mulia. Disebutkan dalam hadis yang lain dari Aisyah, semoga Allah meridainya, Nabi kita Muhammad SAW memberitakan bahwasanya seorang mukmin dengan akhlak mulianya akan bisa menggapai, meraih tingkatan sosok seseorang yang shaibul qaim, pagi hari seharian puasa, malam hari semalam suntuk qiyamul lail. Demikian setiap harinya dia mengerjakan. Pagi puasa, malam qiyamul lail. Pagi puasa, malam qiyamul lail. Sepanjang hari puasa, sepanjang malam qiyamul lail. Sepanjang malam. Sebuah amal yang besar, berat. Sedikit yang mampu melakukannya. Kalau kadang-kadang puasa, qiyamul lail mungkin banyak yang bisa. Tapi kalau tiap hari, setiap saat, sepanjang hidupnya, sepanjang hayatnya, pagi puasa, malam qiyamul lail, semalam suntuk, tiap hari puasa, susah untuk menggapainya. Dengan akhlak yang mulia, kata beliau SAW, dengan akhlak yang mulia, seorang mukmin, seorang muslim bisa menggapai tingkatan itu. Seperti orang yang pagi berpuasa, malamnya salat malam semalam suntuk. Dikatakan akhlakul karimah itu harus dia wujudkan sebanyak nafasnya, sebanyak aktivitasnya. Pagi, siang, sore, malam harus berakhlakul karimah. Dalam semua kondisi harus berakhlakul karimah. Dalam semua keadaan harus berakhlakul karimah. Dalam suka dan duka harus berakhlakul karimah. Dengan semua pihak harus berakhlakul karimah. Dalam semua kondisi wajib dengan akhlakul karimah. Seolah-olah dia paginya puasa, malamnya dia mulai semalam suntuk. Demikian setiap harinya, sepanjang masa, sepanjang hidupnya. Dicapai dengan akhlak yang mulia. Dalam pandangan masyarakat umum, juga dalam pandangan syariat, sosok yang beretika, yang akhlak yang mulia, budi pekertinya luhur, ada tata keramanya, ada sopan santunnya, dianggap orang baik. Ini orang baik, ini masya Allah orangnya bagus, orangnya luar biasa dia dengan jiran tangganya. Oh masya Allah dia dengan sahib-sahibnya, teman-temannya. Masya Allah dia muamalahnya. Dipuji, disanjung. Jadi orang baik tengah-tengah masyarakat. Dan itu pula dalam pandangan syariat. Dan disebutkan dalam Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin As, semoga Allah meridainya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, inna min khiyarikum ahsanakum akhlaqan. Sesungguhnya termasuk min khiyarikum, yang terbaik di antara kalian, muslim yang terbaik ialah yang paling bagus akhlaknya. Pandangan syariat iya, pandangan masyarakat juga iya. Itu real. Orang-orang yang zahiriyahnya, lahiriyahnya terkait dengan muamalahnya, interaksi dengan sesama, orang yang baik, tutur katanya bagus, kalimatnya thayyibah, tingkah lakunya baik, perilakunya bagus, akan dipuji, akan disanjung, akan dianggap sebagai orang baik di masyarakatnya. Juga dalam pandangan agama, termasuk orang yang terbaik di kalangan kaum muslimin, yang paling bagus akhlak. Ini sekelumit tentang kedudukan yang sangat tinggi, yang sangat mulia bagi orang yang beretika di dunia ini. Orang yang terbaik, orang yang saleh, menggapai semua kebajikan, semua pahala, paling sempurna keimanannya, luar biasa. Barakallahu fiik. Di yaumul qiyamah nanti, khana fitina azakumullah, akhlakul karimah inilah amalan yang dengan itu timbangan amal kebajikan seorang muslim menjadi berat. Sangat berat sekali. Disebutkan dalam surah Tirmidzi dari sahabat yang mulia, sahabat Abu Darda, semoga Allah meridainya. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, beritakan, "Ma min syai'in afqalu fi mizanil mu'mini yaumil qiyamah min husnul khuluq." Tidak ada sesuatu amalan yang lebih memberatkan mizan, timbangan amal seorang mukmin di hari kiamat nanti, melebihi akhlak yang mulia. Sehingga akhlak mulia yang paling memberatkan mizan seorang mukmin. Itu menggambarkan nasibnya dia nanti di padang mahsyar bagus. Orang yang timbangannya berat amal baiknya, maka dia mendapatkan kebajikan, kehidupan yang diridhai, fi 'aisyatin radhiyah. Luar biasa. Di dunia orangnya bagus, orangnya soleh, orangnya terpandang, orangnya dimuliakan, dihormati, bagus agamanya. Nanti di padang mahsyar paling berat timbangan amalnya. Pertanda bahagia. Dia melukiyama nanti dengan akhlakul karimah, dia bisa menggapai al-jannah. Itu disebutkan juga dalam Sunan Tirmidzi dari sahabat yang mulia, sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridainya, beliau mengatakan, "Su'ila Rasulullah SAW an akthari ma yudkhilun nasal jannah." Beliau SAW ditanya tentang amalan yang paling banyak memasukkan orang dalam surga, amalan yang paling sering membuat orang masuk dalam surga. Apa itu ya Rasulullah? Beliau mengatakan ada dua, taqwallahi wa husnul khuluq. Yang pertama taqwallah, bertakwa kepada Allah Jalla wa'ala. Yang kedua akhlak yang mulia. Dua amal yang membuat pelakunya masuk surga, dan yang sering kali menyebabkan orang masuk surga, dua ini. Takwanya, akhlaknya. Takwanya terkait dengan muamalah dia dengan Rabbnya Jalla wa'ala. Hamba yang saleh, hamba yang bertakwa, menjalankan perintah, menjauhi larangan, bertauhid, berakidah, beriman, masya Allah. Takwa. Terkait dengan sama hamba, bagus akhlaknya. Sehingga interaksi dia dengan Rabbnya bagus, juga ta'amul muamalah dia dengan sama hamba juga baik. Sebab orang meraih al-jannah. Bukan hanya itu, bukan hanya itu. Di yaumul qiyamah nanti orang yang bagus akhlaknya tempatnya paling tinggi fil jannah, paling tinggi fil jannah. Kata beliau SAW memberikan jaminan, ana dhaminun bi baitin fi rababil jannah liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqa. Aku dhamin, aku menjamin sebuah rumah di pelataran surga bagi orang yang meninggalkan debat kusir meskipun dia benar. Mirok debat yang ada ujung pangkalnya, dia tinggalkan itu, dijamin Roma di Rababul Jannah fi Fana'il Jannah. Wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhib wa in kana maziha. Dan aku menjamin rumah di tengah-tengah surga bagi yang meninggalkan tindakan dusta meskipun dia bercanda. Tidak pernah bohong, tidak pernah kadhib. Meskipun kondisi sedang dusta, bercanda, main-main, tidak pernah dusta. Jaminannya apa? Rumah di tengah-tengah surga. Lu mengatakan saya wa bi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquhu. Dan saya menjamin rumah di surga yang paling tinggi yang bagus akhlaknya. Itu mengalahkan semua yang ada. Dengan akhlakul karimah bukan semata-mata dia masuk surga, tapi di surga nanti tempatnya paling tinggi fi a'lal jannah. Dalam hadis yang lain dari sahabat Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridainya, Nabi kita Muhammad SAW memberikan berita yang lebih tinggi lagi tentang orang yang akhlak yang mulia ini. Beliau mengatakan dalam sabdanya, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yawmal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Orang yang paling aku cintai di antara kalian, dan orang yang nanti di hari kiamat, orang yang paling dekat majlisnya dengan aku, ialah orang yang paling bagus akhlaknya. Rasul di hari kiamat nanti fil jannah, sepakat para ulama. Nabi Rasul fil jannah. Tempatnya mereka yang paling tinggi, yang paling mulia fil jannah. Itu maqamnya para anbiya wa rusul alaihi wasallam. Selain mereka, tergantung kata lamanya masing-masing. Dia memberitakan, di antara orang yang nanti di yaumul qiyamah paling gharib, paling dekat majlisnya dengan beliau, yang paling bagus akhlaknya. Sehingga tingkatannya itu sangat dekat dengan para nabi dan para rasul. Tingkatannya para siddiqin, para suhada, para solihin. Itu semuanya dengan akhlakul karimah, budi pekerti yang luhur. Barakallahu fi. Ini semuanya menjelaskan, menegaskan kepada kita semuanya urgensi akhlak dalam kehidupan. Seorang muslim dituntut untuk menjadi sosok muslim yang beretika, yang berakhlak, yang beradab dalam semua hal, semua kondisi, semua keadaan, dan semua orang dengan bimbingan syariat. Akhlak yang mulia. Mendapatkan fadilah besar di dunia ini, martabat yang sangat tinggi di dunia ini, martabat yang sangat mulia terkait dengan diniyah dia, keagamaan dia, mendapatkan mahsyar yang indah, yang bagus di pada mahsyar nanti, dan puncaknya tempat yang paling tinggi di yaumul qiyamah fil jannah. Barakallahu fikum. Ikhwan fillah jazakumullah. Sekali lagi, akhlak itu untuk yang kita tampilkan, yang kita munculkan dalam semua apa yang kita kerjakan di dunia ini harus dihiasi dengan akhlakul karimah. Dengan semua pihak, dalam kondisi kita mendapatkan kenikmatan, harus ada etika di situ, syukur nikmat. Ada ujian-ujian hidup, harus beretika di situ, sabar dalam menghadapi himpitan hidup. Dengan semua pihak, dengan semua kalangan, harus beretika bersama dengan mereka. Orang tua, birrul walidain, kerabat, silaturahim, dengan anak-anak, mencintai mereka, menafkahi mereka, mentarbiyah mereka, dengan jiran, berbuat baik dengan mereka, rukun dengan tetangga, dengan kaum muslimin, ukhuwah islamiyah, dengan tamu, ikramud duyuf, memuliakan tamu, dengan sahib, dengan teman-teman kita, kita bersahabat dengan etika yang baik, menunaikan hak persahabatan dengan muslimin secara umum dan ukhuwah Islamiyah, dengan para ulama, mengambil ilmunya, mengambil fatwanya, mengambil bimbingan-bimbingan dan arahan-arahannya, dengan para umara, mematuhi, mentaati mereka dalam perkara kemakrufan, perkara kebaikan, dengan semua pihak dituntut untuk berakhlakul karimah dengan bimbingan syariat. Ikhwan fillah jazakumullah, di antara hal yang wajib harus ditunjukkan di situ akhlak mulia ialah pada bab dakwah ilallah dan tarbiyah Islamiyah. Sosok dai, murabbi, tadi kalakan disebutkan mudaris, mudarisah, atau muallim, muallimah, atau dibahasakan mubalik, mubalighah, atau dikatakan dai, daiyah, ustadz, ustadzah, alim, alimah, syekh, syekhah, karena putra dan putri. Orang-orang yang terlibat dalam tarbiyah Islamiyah, dakwah ilallah, wajib dan harus menghiasi tarbiyahnya, menghiasi dakwahnya dengan akhlakul karimah. Sosok dai harus beretika, murabbi wajib beretika, dan etika dia ini sangat penting berkaitan dengan dakwah yang dikembangkan, tarbiyah yang dia langsungkan, barakallahu. Efek yang luar biasa. Itu kenapa para ulama kita menulis kitab khusus, membahas pembahasan khusus tentang akhlakul du'at, akhlakul da'iyah, etika akhlaknya para da'i, akhlaknya para penyuruh dakwah, akhlaknya para murabbi, murabbiat, muallim, muallimat, dikarenakan mereka sosok yang lebih dituntut beretika, dan dikarenakan urgensi akhlak dalam dakwah mereka dan tarbiyah mereka, barakallahu. Maka dikaji insyaallah taala ba'dal maghrib nanti tema utama kita, barakallahu fikum, yang sekarang ini muqaddimah tentang urgensi akhlak dalam kehidupan kita, barakallahu fikum. Ba'dal maghrib langsung dibahas pembahasan utama kita, urgensi akhlakul karimah dalam dakwah dan tarbiyah insyaallah taala. Sementara cukup, alhamdulillahirabbil alamin, barakallahu fikum.